Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita baca ulang ya dari muqaddimah fil fasahah wal balaghah. Pembukaan dalam ilmu al fasahah wal balaghah. Sudah kita lewatkan bahwasanya kalau al-fasahah itu bisa datang sebagai sifat dari al-mutakallim. Hadza misalkan al-mutakallim fasih. Hadza al-mutakallimu fasihun. Hadza sya'irun fasihun. Hadza khatibun fasihun. Dan fasahah juga datang sebagai sifat dari jumlah, ya kan? Hadhihi kalimatun fasihatun, hadhihi qasidatun fasihatun, risalatun fasihatun. Juga al-fasaha datang sebagai sifat dari kata, ya kan? Hadhihi kalimatun fasiha, lafzun fasih. Kita lewat kan? Jadi orangnya bisa disifati dengan al-fasih. Kalimat yang diucapkannya pun bisa disifati dengan fasih. Kata-katanya, suku-suku kata yang digunakan pun bisa dikatakan fasih. Tapi kalau al-balaghah, untuk orangnya bisa. Hadza misalnya khatibun balighun, ini seorang khatib yang baligh, yang khutbahnya itu mengena. Ya. Hadza syi'run balighun. Jumlah ini. Hadhi kalimatun atau jumlatun atau iya jumlatun balighatun. Tapi al-balaghah al-baligh tidak bisa dijadikan sebagai sifat bagi apa? Kata ya. Dan hadhi kalimatun balighah, kata ini baligh enggak. Nah itu ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau al-fasaha bisa dijadikan sebagai sifat bagi orangnya, bagi jumlah yang diucapkannya, bagi kata-kata yang disusunnya. Ataupun al-balaghah hanya bisa dia datang sebagai sifat bagi orangnya atau jumlah yang diucapkannya, tapi tidak bisa dia jadikan sifat bagi apa? Kata, kata-katanya. Misalkan ini hadza lafdzun baligh, enggak bisa. Tapi kalau fasih bisa, lafdzun fasih, lafaz yang fasih. Nah, kita baca al-fasahatu fil lughati tunbi'u 'anil bayani wadh-dhuhuri. Al-fasahah secara bahasa tunbi'u menjelaskan tentang makna, memberitakan tentang makna al-bayan, kejelasan dan kegamblangan, jelas dan gamblang. Itu makna al-fasahah secara bahasa, jelas dan gamblang. Contoh dikatakan dalam ucapan mereka, afsaha as-sabiyyu fi mantiqihi. Anak kecil itu afsaha fi mantiqihi, mulai fasih pada ucapannya. Kapan dikatakan anak kecil tersebut mulai fasih dalam ucapannya? Idza bana wa dhahara kalamuh, ketika sudah mulai jelas dan gamblang ucapannya. Awalnya kan ketika dia masih berapa bulan, ya masih belum jelas. Ba. Iya. Kemudian semakin bertambah umurnya, semakin dia bisa merangkai kata demi kata. Setelah itu semakin apa? Jelas ucapannya kayak orang dewasa. Maka dikatakan afsaha as-sabi, telah fasih sobi ini pada ucapannya. Jelas gitu, bisa difahami. Iya, maknanya, maksudnya. Kemudian wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalimah wal kalam wal mutakallim. Dan al-fasahah menurut istilah dia datang sebagai sifat bagi al-kalimah. Al-kalimah ini maksud di sini apa? Ya kata itu. Ya kata-kata, apakah isim, huruf, fi'il itu kata-kata, satu suku kata. Jadi fasahah ya itu datang bisa sebagai sifat dari kata. Misalkan hadza lafdzun fasih, ini lafadz ini fasih. Iya. Wa hadza al-lafdz ghairu fasih, dan lafadz yang ini enggak fasih. Jadi fasih ini dijadikan sebagai sifat bagi apa? Kata. Sudah kita lewatkan tadi. Wal kalam, dan juga Al-fasohah bisa dijadikan sebagai sifat dari kalam, kalau kalam jumlah mufidah. Seperti hadhihi qasidatun fasihah, ini qasidah yang fasih, bagus susunannya, segala macamnya. Mari katakan fasih, fasihah. Kalau kalam jumlah mufidah, kalau kalimat ya, suku katanya. Wal mutakallim, dan juga fasohah bisa dijadikan sifat bagi pembicaranya. Tadi contohnya, hadza sya'irun fasih, ini adalah penyair yang fasih. Iya. Hadza khatibun fasih, misalkan. Ah. Kemudian sehingga anda bisa katakan hadza rajulun fasih, ini orang fasih, ini bisa. Atau dikatakan hadhihi jumlah fasihah, hadza lafzun atau kalimatun fasihah, bisa. Kemudian fasahatul kalimah, maka satu kalimat dianggap sebagai kalimat yang fasih adalah, ya ini dobitnya, dobitnya untuk antum mengetahui ini lafaz kata ini fasih atau tidak. Salamatuha min tanafuril huruf. Jadi satu kalimat dihukumi sebagai kalimat atau kata yang fasih ketika ia selamat, ia bersih dari tanafuril huruf, dari huruf-huruf yang tidak akur gitu. Iya, karena sebagian huruf ketika dipasangkan dengan huruf yang lain tuh kayak gak cocok gitu, dibacanya agak susah, agak berat. Iya, membuat berat lisan. Jadi dikatakan satu kalimat itu fasih ketika dia kosong dari apa? Tanafur al-huruf. Huruf-hurufnya tidak selisih ataupun tidak akur. Iya. Soalnya dipahami nih ya. Huruf-hurufnya selamat kosong dari tanafur, ketidaksesuaian gitu. Misalkan huruf ini kadang dipasangkan dengan huruf ini kan agak enggak enak dibacanya, agak berat. Itu tidak ada. Kemudian wa mukhalafatil qiyas, dan juga lafaz yang disebutkan, kalimat yang disebutkan itu selamat. Ini mukhalafati itu ma'tufnya kepada tanafuri ya. Kosong juga, selamat juga kalimat tersebut dari menyelisih qiyas sorfi. Secara sorof harusnya bentuk jamak ini adalah seperti ini. Kalau sesuai fasih. Kalau tidak, huruf fasih. Iya. Wal gharabah, dan juga selamat kalimat itu dari keasingan. Nah ini. Ya standarnya ya mungkin orang Arab ya. Kalau orang Arab saja asing. Ketika disebutkan satu kata tersebut harus buka kamus yang bukan sembarang kamus. Kalau kamus Munawir apalagi enggak ada. Iya, harus kamus yang tebal gitu, yang luas baru ada. Nah ini gharabah. Tapi kalau kalimat disebut kebanyakan orang-orang Arab paham ya, ini sudah halsih. Kalau kita orang ajam ya semuanya gharabah semua. Gharib semua. Hanya kita kharaja dakhala akala syariba. Nah itu. Jadi satu kalimat dikatakan fasih kapan? Ketika terkumpul padanya tiga apa? Tiga kriteria. Yang pertama, huruf-hurufnya tidak saling bertentangan, tidak saling bersesuaian. Kemudian ya, tidak menyelisih kias sorfi. Kemudian kalimat tersebut tidak asing. Ya, sudah dikenal, banyak digunakan. Mudah ya untuk dicari. Kemudian fatanafurul huruf, di sini dijelaskan. Apa sih tanafur? Dari tanafara, ya tanafu, ya tanafaru. Ketidaksesuaian makna tanafur itu. Wasfun fil kalimati yujibu siqalaha. Ini keliru harokatnya. Saya dapat di sini banyak yang ini gitu. Harokatnya kadang kalimatnya ini cetakannya bukan Saudi ya. Mesir ya. Fatanafurul huruf, tanafurul huruf adalah sifat bagi kata. Kata ngerti kan kata? Rumah, Zaid, makan, minum, di, pergi, itu kata. Kalau jumlahnya saya seorang siswa, ini jumlah. Ya. Jadi sifat pada kata yang mana sifat tersebut, tanafur tadi, yujibu siqalaha ala lisan, menyebabkan berat untuk diucapkan dengan lisan. Tulisan orang Arab saja berat gitu. Paham ini? Itu tanafur huruf. Karena huruf ini ketika digandengkan dengan huruf itu menyebabkan dalam pengucapan itu susah gitu. Ini tanafur huruf. Paham ya? Wa usra an-nutqi biha. Ya, dan juga menyebabkan sulit untuk diucapkan, berat dan sulit. Bisa cuma berat atau yang lainnya sulit gitu loh. Mau diucap salah terus gitu. Antum sih ada yang mudah aja muzjad dan mujah. Muzjad bi bidaati muzjadin ada banyak enggak bisa. Iya kan enggak bisa, banyak yang bisa. Fazzajirati fajjajirat. Ada orang Indonesia kayak gitu. Banyak yang mudah saja masih salah gitu ya. Masih salah. Wa maghdubi aja masih maghdubi ada yang. Ada yang maghdubi ya segala macam orang Indonesia. Bukan patokannya orang Indonesia. Contoh al-wash. Al-wash dari makhraj ujung lidah dengan ujung atrasanail ulia kemudian ke tengah lidah al-wash gitu. Itu agak berat gitu. Ada tanafur di situ. Perkumpulannya dha dengan sya. Iya. Lil mawdhi'in khashin. Al-wash itu mana tempat yang keras gitu. Dan di sana ada yang lebih mudah gitu. Al-mawdhi' al-khashin lebih mudah. Ini dhash. Cara dengar kan? Dhash susunan dha dengan sya. Ada enggak? Ya semisal itu. Dhosha, ya bukan dosa itu. Kemudian al-hu'khu'. Ini lebih sulit lagi. Mungkin kayak orang muntah suaranya ya. Hu'khu'. Hu'khu' lumayan ini. Iya. Dari ha yang dia aqsa al-halq setengah ya. Kemudian kha pangkal kemudian ain. Balik lagi. Iya. Hu'khu' itu berat. Ya. Sangat berat. Apa itu mana hu'khu'? Linabatin tar'ahul ibil. Nama tumbuhan yang biasa dimakan oleh ibil. Ibil itu siapa? Ya, hah? Siapa? Ibil? Ya, sudah tahu kan ibil? Ya. Dikatakan oleh otoritanya seorang Arab Badwi tentang aina naqatuk, naqa sama ibil, unta, taraktuha tar'al hu'khu'. Hu'khu' sambil marah enaknya ya. Kalau kalem sudah hu. Enggak jelas. Nah, taraktuha tar'al hu'khu'. Jadi sambil nyemprot gitu. Karena akan keluar anginnya. Hu'khu'. Semuanya kha' juga sama. Keluar anginnya. Taraktuha tar'al hu'khu'. Kan berat tuh. Berat ini. Mana yang lebih berat tadi? Dhosh dengan hu'khu'. Hah? Ya berarti tanafur yang ada pada hu'khu lebih berat daripada yang ada pada dhosh. Mendingan dhosh kan? Dhosh daripada hu'khu. Ya. Wannaqoh. Ya naqoh juga masih di bawah hu'khu. Ya. Lilmai al-adbi safi. Ini untuk mengungkapkan air yang dingin dan jernih. Al-ma'al-adhb sudah enak kan? Tapi kadang diungkapkan oleh sebagian mereka an-naqah. Susah gitu. Seperti ucapannya penyair. Wa ahmaqu mimman yakra'ul ma'a. Wa ahmaqu. Dia nyeklok sekalian biar gak jadi kaf. Ada orang kafnya gak jelas tadi ditulisnya. Iya. Wa ahmaqu mimman yakra'ul ma'a. Qala li, ini bait yang pertama. Wa ahmaqu mimman yakra'ul ma'a qala li. Orang yang menghirup, orang yang paling bodoh yang ia menghirup air berkata kepadaku. Dianya jago khomr punya airnya ini. Da'il khomra washrab min naqahi min naqahin mubarradi. Tinggalkan khomr. Minumlah air yang sejuk segar. Wah, orang yang kayak gini dianggap ahmak gitu. Wa ahmaqu mimman yakra'ul ma, yakra'u itu yang menghirup, meminum, meletakkan air di mulut. Wa ahmaqu mimman yakra'ul ma'a qala li da'il khamra washrab min nuqakhin mubarradin. Susah kan? Nuqakhin. Kemudian yang berikutnya al-mustashzirat, al-mustashzir, al-mustashzir atau al-mustashzar lil maftul, untuk sesuatu yang dipintal. Sesuatu yang dipintal. Seperti ucapannya Imrul Qais menyifati seorang wanita, ghadairuhu mustashzaratun ilal ula, mustashzaratun ilal ula. Susah enggak? Mustashza. Ya, sa, kemudian sya, kemudian za. Ghadairuhu mustashzaratun ilal ula. Ghadirah itu maknanya jalinan-jalinan rambut. Jalinan-jalinan rambutnya dipintal ke atas gitu. Pakai mustashzarat. Ya. Kalau maftulatun kan enak ya. Ini mustashzarat. Ya Allah. Sifat difahami nih, tanah huruf-huruf. Sifat pada kata yang menyebabkan sulit untuk diucapkan atau berat untuk diucapkan. Karena ketika diiringkan antar huruf dengan ini tuh menyebabkan lisan berat gitu loh. Ya. Kalau belajar tajwid aja ada a'a, ada kebalik. Ada disuruh baca a'a kebalik. Ain semua a'a, enggak bisa. Orang Indonesia susah. Apalagi ini coba bawa kampung kalimat ini. Coba bisa enggak al-mustashzarat? Al-mustashzarat susah itu. Iya. Berat itu. Mungkin plus sebulan untuk bisa baca itu. Kemudian yang kedua, ba, mukhalafatul qiyas, makna menyelisih qiyas. Kaunul kalimati ghaira jariyatin 'ala al-qanuni sharfi. Yaitu keberadaan satu kalimat itu tidak berlangsung sesuai dengan aturan sharaf gitu loh. Menurut sharaf ini harus didghamkan atau difakkan. Iya, tapi ini menyelisih. Ulangi. Dikatakan satu kata itu menyelisih kias ketika ia tidak berlangsung sesuai dengan aturan-aturan sharaf yang sudah ditetapkan. Seperti jamaknya buqa. Harusnya secara sharaf abwaq. Iya, abwaq. Tapi dijamakkan oleh penyair dengan buqat. Buqat. Fi qawli al-mutanabbi. Seperti pada ucapan al-mutanabbi pada bahar tawil, wazan at-tawil. Saya lupa, saya sempat menghafal ilmu, gak dimurjai, lupa kayak gak belajar lagi gitu. Ilmu itu kalau sebelumnya sudah hafal, ingat di, contoh-contohnya, pas dilupakan, gak dihafal, ya seperti gak belajar lagi. At-tawil saya tadi udah tahu wazan-wazannya. Ya sudah, malas murjai, ya udah gak ada yang tersisa. Jadi at-tawil bukan baca yang panjang, bukan. Ini nama bahar, wazan-wazan, syair, at-tawil. Ya. فإن يك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. بوقات di sini syahidnya. Jika sebagian manusia itu sebagai pedang, maksudnya dia membela negara, prajurit atau yang semisalnya, jika di antara manusia ada yang sebagai pedang bagi negeri, pembela, penjaga, fafinnas, maka di tengah-tengah mereka pun ada manusia yang posisinya seperti bukot, mazamir, seruling-seruling, penghibur saja. Yalah bagi daulah itu watubul, dan seperti gendang-gendang. Ya, ada yang kegiatannya menjaga negeri, ada yang penghibur-penghibur saja. Di sini saya gimana? Bukotun. Bukotun di idil qiyasu fi jam'ihi lil qillah, karena secara qiyas untuk jamaknya buk, untuk jamak qillah adalah abwaq. Abwaq Itu contoh yang pertama. Contoh berikutnya ke maudidah. Difak. Difak itu namanya idgham. Kalau idgham dilebur, fak dipecah dari idgham. Contoh maudidah dalam ucapan penyair dalam rojaz. Bait rojaz itu yang paling leluasa untuk diputar-putar. Makanya Alfi bin Malik menentangnya rojaz itu. Rojaz. Inna baniya lali'amun zahadah. Maliya fi sudurihin min maudidah. Tapi kan ini syair ya, darurah seringnya kan untuk wazan. Inna baniya, sesungguhnya anak-anakku. Lali'amun adalah anak-anak yang bakhil. Zahadah, tidak perhatian. Maliya fi sudurihim min maudidah, tidak ada diriku di hati-hati mereka itu kecintaan. Maksudnya mereka hatinya tidak mencintaiku. Mali fi sudurihim min maudidah. Li di situ aslinya ma fi sudurihim min maudidah li gitu. Di dalam hati mereka tidak ada kecintaan kepadaku. Pasiennya sudah tua, waktu kecil diurus, diurus, diasuh, dikasih jajan. Sudah tua ditinggalkan. Niat. Inna baniya lali'amun zahadah. Zahadah li zahid. Sama dari zahid, zahadah. Kamil kamalah. Hafidh hafadah. Jama' apa? Taksir. Maliya fi sudurihim min maudidah lah. Asyik mawaddah. Difak maudidah. Ini kan menjadi kisrof, sorof ya kan? Ada bahasanya di akhir-akhir. Kalau ada dua huruf, ya yang sama, maka didhomkan. Ada kaidahnya di tempatnya. Wal qiyasu mawaddah bil idhom. Ada besar qiyas dengan mawaddah, dengan idhom. Nah itu. Atau sebelum itu, sebelum kita masuk ke yang ke jim, barangkali ada yang bertanya, apa sih dhobit batasannya satu kalimat itu dikatakan sebagai kalimat yang berat? Katanya sebagian syarah menyebutkan la dhobit wa lima arifati thiqal. Tidak ada batasan yang dengannya kita mengetahui bahwasanya satu kata itu berat. Ya, tadi kalau orang Indonesia berat semua. Ya. Was-su'ub was-su'ab was-su'ubah ya. Kecuali kata siwa adz-dzauq as-sali, kecuali dzauq rasa yang selamat. Jadi rasa dzauq itu muncul dari tamrin. Banyaknya berlatih dan mengulang-ulang gitu. Seperti antum dzauq baca kitab. Itu tidak akan antum hasilkan kalau antum jarang baca kitab. Sudah terkumpul ilmu nahu sorofnya, baca kita masih a i u a ganti u ganti i. Ya apa ya, padahal dia sudah tahu artinya, maksudnya permufrodanya tahu, kemudian juga susunan nahunya tahu, sorofnya tahu, tapi dia baca kitabnya masih menerjemahkannya itu masih bingung gitu, dawuknya belum muncul. Tapi kalau dia sering sebentar aja udah paham, maksudnya ini. Seperti dawuk orang yang tukang masak dari jarak setengah kilo, saya rasem ini. Kalau deh ini, ini masakan cumi-cumi. Tapi ya nggak biasa, nggak punya dawuk. Masakan apa ini? Ya itu sama juga. Ini juga sama. Orang yang terus berlatih, sering baca syair-syair Arab, tahu. Ini tuh kalimat yang apa? Tanafur al-huruf. Itu. Dan al-his as-sadiq, indra yang jujur, indra yang bagus. An-najimaini, yang mana zauq yang selamat tadi, perasaan ya yang tajam, sensitif, dan juga indra yang baik tadi muncul dari an-nadhar fi kalamil bulagha, karena dia sering melihat ucapannya ahli balaghah. Wa mumarasati asalibim, dan menerapkan uslub-uslub mereka, nanti muncul zauqnya. Dan sudah kita singgung juga sebelumnya, tanafur ini ada yang syadidu siqal, ada yang sangat berat ya. Ada yang khafif, ada yang berat, yang tadi adzosh hu'khu, ada yang khafif siqalnya, beratnya ringan. Naqnaqah, karena ada mending ya, naqnaqah, itu juga ada tanafur, cuma ringan. Naqnaqah adalah sautu difda', sautu difda', apa difda'? ya, kata kodok, ya itu difda. Naqnaqah, ini juga ada tanafur cuma lebih ringan. Kita dengan dosh, hu khu', ya, mustash zirat. Ah, sekarang kita masuk ke yang ke jim yang ketiga, ya. Sudah ngerti antum tanafurul huruf itu apa? Mukhalafatul qis itu apa? Yang ketiga, al-gharabah. Al-gharabah adalah kaunul kalimati ghairu zahiratil makna. Kalimatnya itu maknanya kurang jelas. Dari sisi pengucapan hurufnya mudah diucapkan, dari sisi qiyas sharaf pun sesuai, tapi maknanya ini kurang jelas ini. Karena jarang digunakan. Harus buka kitab yang tebal, Lisanul Arab, Tajul Arus, baru dapat. Ya, asing lah kalimatnya. Adapun dari sisi huruf-hurufnya mudah diucapkan, secara sharaf pun sesuai dengan qiyas sharaf. Cuma asing, jarang digunakan. Seperti takakka. Ya, seperti apa? Takakka. Mana ijtama'a. Kemudian ifranqa'a. Ifranqa'a. Bermakna insarafa, berpaling. Seperti dalam ucapannya Isa ibn Amr An-Nahwi. Isa ibn Amr An-Nahwi lagi naik kuda, jatuh. Maka manusia semuanya mengerumuni. Ahli nahwu kan biasa, banyak orang, dia kepengen memunculkan satu ucapannya nanti diulang-ulang oleh manusia. Ya, malakum takakatum alayya takakuikum ala dzil jinnah ifranqi'u anni. Ah, orang Arab apa ini? Malakum takakatum alayya takakuikum ala dzil jinnah ifranqi'u anni. Malakum, ada apa dengan kalian? Takakatum alayya, mengerumuni saya. Takakuikum ala dzil jinnah, seperti kalian mengerumuni orang gila. Ifranqi'u anni. Sana kamu, tinggalkan saya, bubar kamu sana. Makanya dihafal sama sekarang ini. Memang semua ahli nahwu seperti itu kan. Ya, bikin satu sensasi, ucapan yang jarang didengar, akhirnya dihafal oleh manusia. Itu takakka. Kadang ada orang yang susah membaca kalim. Ya, macam-macam juga susah. Ya. Takakka bermakna ijtama'a. Ifranqa'a, ifranqi'u, insarafu, insarifu, gitu. Berpalinglah kalau sana. Kemudian itlahamma. Itlahamma bermakna ishtadda atau azuma. Seperti dalam ucapan penyair juga, qad qultu lamma itlahamma al-amru gitu. Wan ba'asat. Ya, qad qultu lamma itlahamma al-amru. Saya telah mengatakan ketika urusan semakin genting. Wan ba'asat, kemudian bangkit. Ashwa'u. Ashwa'u itu wanita yang seorang wanita yang dia hanya melihat, bisa melihat di siang hari, tapi di malam hari tidak bisa melihat. Apa namanya? Rabun, apa namanya? Ashwa'u taliyatan ghubsan daharisa. Anda belum cek maknanya. Kalau tulisnya tidak apa-apa. Ashwa'u taliyatan ghubsan daharisa. Syahnya di sini itlahamma. Ya. Itlahamma, khususnya juga malam minggu lagulita. Dari situ ya semacam musibah, bencana. Baik, kita kembali. Sekarang sudah tergambar kan? Jadi satu kalimat, satu kata dianggap sebagai kalimat atau kata yang fasih ketika yang pertama dia kosong, selamat dari huruf-huruf yang saling pertentangan, berselisihan. Ya, sehingga menyebabkan berat untuk diucapkan, enggak ada. Yang kedua, tidak menyelisih qiyas sharaf. Ini masyaallah mudah. Ya, yang ketiga, kalimat atau kata yang diucapkan bukan kalimat yang asing, jarang didengar, untuk diketahuinya harus pekerja keras, susah payah mencari di kitab-kitab yang luas. Ya. Kalau tidak ada, berarti ini kata yang fasih. Ya. Ini mas seperti baitun ya, sudah fasih itu. Pertama, dari enggak ada tanafurul huruf atau buyut jamaknya ya, tidak menyelisih qiyas dan sering didengar buyut. Tilga buyutuhum khawiyah. Syarah. Sudah disyarah, syarah lagi tuh. Qauluhu al-fasahatu fil lughati tunbi'u 'anil bayani wadh-dhuhuri. Ucapan al-musannif, fasahah secara lughah memberitakan tentang makna kejelasan dan kegamblangan. Idzan, kalau demikian, maudhu'ul fasahati tsalatsa. Pembahasan fasahah itu beredar dan berputar pada tiga hal. Yang pertama kalimat, yang kedua kalam, yang ketiga mutakallim pembicaranya. Ini kalimat yang dimaksud dengan kalimat di sini seperti istilahnya ahli nahwu, ya. Kullun minhuma yuqal, masing-masing dari tiga ini bisa dikatakan fasih. Al-kalimah fasihah, al-kalam fasih, al-mutakallim al-fasih. Wa fassaraha al-muallif, kemudian al-muallif menafsirkan fasahah dengan ucapannya fa fasahatul kalimah salamatuha min thalathati umurin. Al-awwal, insyaallah enggak terus, sudah lewat tadi kan. Tanafurul huruf, kosong dari tanafurul huruf, yakni bi an takuna hurufuha muta'alifatan ghaira mutanakiratin. Tanafurul huruf yakni huruf-huruf yang ada pada kata tersebut muta'alif, akur gitu loh. Akur, serasi, selaras, cocok tuh. Ghaira mutanakirah, tidak saling bertentangan, tidak saling berseberangan, tidak saling bersesuaian, tidak saling tidak. Jangan itu. Wa ta'aluf ma'nahu ta'aluf muta'alifah, maknanya adalah an yashulan nutqu biha mujtami'atan. Nah, itu makna ta'aluf. Yang tadi muta'alifah, maknanya apa? An yashulan nutqu, mudah diucapkan. Iya. Huruf-hurufnya dalam keadaan mujtami'atan, berkumpul. Kalau sendiri-sendiri sih semua juga mudah. Kayak tadi kan hu ha ya mudah, al ha ain mudah, kha sampai ya mudah. Tapi pembahasannya bukan itu. Ketika digabungkan itu mudah tidak? Ketika diucapkan berat tidak? Nah, kalau ketika digabungkan sulit, kayak hu khu berat, ini tanafurul huruf. Kalau tidak, ketika digabungkan huruf-hurufnya, maka ini bukan mutanafir ataupun tidak ada tanafur di situ. Fatana wa tanafuru an yas'uba nutqu biha mujtami'atan. Jadi tanafur ini maukan adalah sulit untuk huruf-huruf itu diucapkan ketika digabungkan dengan huruf-huruf yang lain. Nah, di sini hu khu berat gitu, ha dengan ain dikumpulkan. Tapi kalau ha dengan selain ain, ya lebih mudah. Paham ini? Kemudian asani mukhalafatul qiyas, yang ketiga dia selamat dari penyelisihan terhadap qiyas, yakni al-qiyasun nahwi, qiyas nahwi. Fama khalafa al-qiyasan nahwi aw as-sarfi fa innahu ghairu fasih. Apa saja yang menyelisih qiyas nahwu ataupun sharaf, maka dia bukanlah kalimat yang fasih. Asalis al-gharabah, asalis al-gharabah, di tempat yang lain cuma titik di sini, di cetakan yang lain. Saya juga masih mempertanyakan, ini kurang jelas yang setelahnya nih. Ini kan bukan dari Syekh Utsaimin, aslinya kan di audio, ditulis gitu. Sudah tinggalkan saja karena enggak nyambung itu, lihat. Al-gharabah adalah waslul kalam bi an yakuna ala uslub al-arabi. Masa menyambung kalam dengan kalam tersebut di atas metode Arabi. Al-mutakallam bi yakun fasihan, yang mana pembicara dengannya menjadi fasih. Yuntaq bil fasaha, enggak nyambung ini. Ya, enggak nyambung ini. Sehingga makna ghorobah cukup tadi yang sudah kita lewatkan tadi. Kaunul kalimah ghairu zahirah al-ma'na. Kalimatnya maknanya tidak jelas. Atau kalau mau dengan ungkapan yang lain, saya bawakan juga dari kitab yang lain. An yakuna al-kalimah wahsyiyah. Kalimatnya asing. La yadhhar ma'naha. Tidak tampak maknanya. Fayuhtaju fi ma'rifatihi, maka untuk bisa mengetahui makna kalimat tersebut butuh kepada ila an yanqur anha fi kutubil lughah al-mabsutah. Karena qara yang kuru butuh untuk kita mematuk, maksudnya membuka di kitab-kitab lughah yang luas al-mabsutah. Ya itu. Di sini ada kekeliruan. Ya, kemudian dicontohkan di sini al-hu' khu'. Hu' khu'. Hadhihi fiha tanafuru hurufin. Pada contoh hu' khu' ada tanafur huruf. Kenapa? Li'annahu yas'ubun nutqu biha, karena sulit untuk diucapkan. Bisa tapi sulit, berat. Idh anna kulla harfin la yatala'amu bima ba'da. Karena setiap huruf dengannya setelahnya tidak cocok gitu loh. Ha dengan ain hu' berat. Kha dengan ain khu' ini juga berat. Iya. Juga adh-dhash, tapi adh-dhash ahwan minha, lebih ringan daripada hu' khu'. Apa sempat habis kalau baca hu' khu' itu. Ya'ni adh-dhash laisa fi tanafur katsir, yani dhash tanafurnya tidak terlalu banyak dengan daripada hu' khu'. Wan-nuqakh atau wan-naqakh lil mal adzab as-safi. Untuk apa? Air yang dingin dan bersih. Untuk mengucapkan air dingin bersih aja an-naqakh susah. Masih mending yang lainnya. Al-mal barid misalkan. Ya. Atau al-adzab wal mustasjar wal mustasjar al-maftul, ini mana maknanya apa? Maf'ul maknanya berarti al-mustasjar, iya kan? Al-maftul yang di apa tadi? Ikat. Ha itu. Kemudian qawlu adh-dhash al-hu' khu' an-nuqakh al-mustashzar, hadhihi kulluha kalimatun mutanafirah. Ini semua contoh-contoh kalimat yang tanafur. Iya, berat diucapkan, sulit diucapkan. Lakin an-nuqakh laisa fi tanafur ila dhak. Tapi an-nuqakh tanafurnya tidak seperti teman-temannya. Lebih mudah kan? Nuqakh sebenarnya naq-naqah juga tadi. Illa anna kalimatun mustahjana. Hanya saja an-nuqakh adalah kalimat yang dianggap mustaqbahah. Mustahjana, mustaqbahah. Dianggap jelek. Ya. Bima'na anna nafsa la tartahlaha. Dengan makna bahwasanya jiwa ini tidak merasa nyaman untuk mengucapkannya. An-nuqakh. Gak enak jiwanya itu. Terganggu gitu. Terusik macam an-nuqakh. Ya. فالموصوف العذب لا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف. Maka air yang jernih, dingin, segar tidak pantas untuk disifati dengan kata ini an-nuqakh. Sepertinya jelek ya an-nuqakh, padahal ini maksud air yang jernih segar. Tapi an-nuqakh. Nah itu. 42 sampai 45 ya. Ya. Qauluhu ba mukhalafatul qiyas. Idzan al-farqu, idzan al-farqu fi mawdhi' al-idgham yu'tabar ghayra fasahatin li mukhalafatil qiyas. Kalau demikian mukhalafatul qiyas penjelasannya al-farqu, al-farqu namanya al-fak. Satu memecah idgham. Tapi di sini bahasa al-farqu. Ya. Al-fak fi mawdhi al-idgham, di tempat yang seharusnya di situ ada idgham peleburan, yu'tabaru ghayra fasaha, dianggap al-faq ini sebagai sesuatu yang tidak fasih karena menyelisih qiyas. Kadzalika abwaq idza qala buqat, mungkin pula abwaq apabila dikatakan buqat. Ini kan bentuknya audio, sepertinya kadang yang menulisnya menyelisihnya ada yang salah gitu. Kalau ada yang enggak enak seperti ini. Fa hadza mukhalif lil qiyas, ini menyelisih qiyas, karena qiyas an yujma' ala abwaq la ala buqat, karena sesuai qiyas buq itu dijamakkan di atas abwaq bukan buqat. Wal gharabah, dan al gharabah yakni law qala insan al yawma la khammal har, yakni seandainya orang berkata, ini contoh gharabah, al yawma itla khamma al har, di hari ini panas itu sangat menyengat, yakni ishtadda, hadza gharib, ini asing, kita juga baru tahu sekarang ini belajar ini. Sebelum belajar ini enggak tahu itulah khamma itu maknanya apa. Iya kan? Kalau istadza siapa enggak tahu? Iya. Kalau enggak tahu keterlaluan, istadzanya enggak tahu. Hadza gharib yani ghairu ma'hud an yu'abbar bi kalimat itlah khamma, yani ghairu ma'hud ghairu ma'lum. Tidak diketahui, tidak maklum untuk diungkapkan istadza dengan kata itlah khamma. Untuk istadza. Kadzalika takaka'a, demikian pula takaka'a di makna ijtama'a, dengan makna ijtama'a. Wa hadza aidan gharib, ini pun juga asing. Fa idza 'abbara al-insan 'an ijtama'a bi takaka'a qila al-kalam ghairu fasih li gharabati al-kalimah. Apabila ada seorang yang mengungkapkan makna ijtama'a berkumpul dengan lafaz takaka'a, maka dikatakan ucapannya, kalamnya orang ini tidak fasih. Kenapa? Li gharabatil kalimah, karena kalimatnya ada yang gharib. Idzan, simpulannya tanggung ya. 4 ya, 1 menit lagi. Idzan tanafurul huruf fil kalimah yu'addu gharab fasaha. Oleh demikian, tanafurul huruf yang ada pada satu kata dianggap sebagai sesuatu yang tidak fasih. Yang kedua, kaunuha ala khilafil qiyas. Keberadaan kalimat tersebut menyelisih qiyas. Seperti al-fak fi mawdi'il idgham. Di fak dipecah pada tempatnya yang seharusnya diidghamkan. Aidan ghair fasih, ini pun tidak fasih karena itu menyelisih qiyas. Gharabatuha bihaitsu la tustamal illa qalila ghair fasiha li gharabatiha, kemudian gharib. Yani asingnya kalimat tersebut, di mana kalimat tersebut tidak digunakan kecuali jarang sekali. Maka ini pun ghair fasiha, kenapa? Karena gharib. Yaqulu al-Hariri fi maqamatihi rahimahullah al-basit, wa talama marra bi kalbun fi fami thawrun walakinahu thawrun bila dhanabi. Al-Hariri di dalam maqamatnya berkata, wa talama marra bi kalbun fi fami, lihat, talama seringkali, marra bi kalbun, seekor anjing, seringkali seekor anjing melewatiku, wa fi famihi, dalam keadaan di mulutnya anjing tersebut ada thawr. Apa thawr? Masa ada sapi gitu. Orang-orang ini terjemahin tanggal teman lagi mentok di sini. Masa di dalam ini ada sahur gitu kan. Walakinnahu sahurun bila zana, tapi itu bukan sapi yang berekor, tapi sapi tanpa ekor. Aduh, apalah gini. Ya macet lah, udah nyerah. Di sana gitu kan. Mal ladzi fa min hadza? Apa ini pahami dari sini? Kaifa sahur? Bagaimana sahur? Sapi jantan. Banteng enggak, Pak? Saya jantan tuh, ya. Sahurun fi fami kalb. Ada sahur di mulut kalb anjing. Wa thawrun maqtu' zanab, dan ada yang namanya sapi yang apa buntutnya terputus tanpa buntut apa ekor gitu ya. Aidan ghair ma'lum, ini pun ghair ma'lum. Ternyata ats-thawr huwa kursul baql, maksudnya potongan-potongan mentega, potongan-potongan besar mentega. Al-baql alladhi yusna' minhu al-makhyad. Ya, alladhi kalau saya lihat kamus maknanya ya tadi. Ya. Jadi potongan-potongan, maksudnya qit'ah min al-aqit, potongan besar dari mentega itu. Cuma di sini bahasanya wallah alam apakah salah di mana gitu ya. Di tempat yang lain min al makhyab. Cuma al makhyab saya cari belum ketemu mana yang pas. Al makhyab itu. Ada al mikhyab nanti ini, al mikhyab jarum, ya kan? Cuma ada yang di situ makhyab apa ya? Itu tumbuhan. Kalau Allah Yusna yang dibikin dari kalau min al makhyat berarti dibikin satu tumbuhan. Cuma di sini minhu al makhyat, yang dibikin darinya al makhyat. Saya cari as-sawur itu kebanyakan sapi. Tapi ada juga di situ maknanya qit'ah min al aqit, dan ada hadis juga potongan keju kering. Ya, mungkin ini yang lebih tepat. Ya. Dan saya kurang paham di sini al makhyat. Ya. Hadza yusamma thawran fil lugha al arabiyyah, ini pun keju, potongan-potongan keju secara lugah disebut dengan apa? Thawr. Ya, ada ucapan yang mengandung makna itu. Thawr bermakna qit'ah min al aqit. Lakin at-ta'bir anhu bi kalimah thawr gharib, tapi mengungkapkan makna tadi potongan-potongan apa? Keju, potongan keju yang besar ya, potongan keju yang besar dengan kata thawr itu asing. Fa'i tabar hadza wa fasih, maka dianggap ini tidak fasih. Gitu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah. Wallahi la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.